السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Khususnya nikmat umur, nikmat waktu. Dan bisa kita isi dengan iman, dengan amal, dengan ibadah. Dengan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi itu adalah inti dari semua permasalahan dan problematika kehidupan. Dan di waktu yang sama itu adalah kunci dari kebahagiaan dan ketenangan hidup. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu selalu meminta ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatin kita la ilaha illallah. Dan semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam yang sangat luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni segala khilaf beliau. Semoga Allah merahmati orang tua, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Hadirin, kita masuk ke hadis yang kedua. Kita masuk ke hadis yang kedua. hadis Abu Hurairah memiliki pesan yang sama, namun lebih detail dan lebih spesifik. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan seluruh kaum muslimin, beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, hadirin, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa, mohon maaf, dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi yang ngikutin dapat pahala sempurna, mereka pun dapat pahala sempurna tersebut. Jadi gak ada yang dirugikan. Gak ada yang dirugikan. Semuanya dapat, hadirin. Yang ngajak dapat, yang ngikutin dan mengamalkannya dapat. Dan tidak ada yang dikurangi. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, barang siapa yang mengajak pada kesalahan, kekeliruan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan gak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi semuanya dapat dosa. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis ini lagi-lagi membuka mata kita untuk hati-hati dalam mengajak. Di satu sisi mengajak itu penuh dengan pahala, tapi di sisi lain ancamannya sangat berat. Karena dia akan nanggung atau dia akan dapat dosa orang-orang yang ngikutin dia, dan itu gak mengurangi dosa-dosa mereka. Makanya kita bisa petik pelajaran, kata Al-Imam An-Nawawi, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikuti dia. Atau barang siapa yang mengajak pada dolalah, kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang-orang yang mengikuti dia juga. Baik hidayah atau kebaikan dan keburukan atau kesesatan itu dia yang buat pertama kali, jadi sebelumnya belum pernah ada tuh. Nah, dia yang buat pertama kali keburukan kayak begitu. Sebelumnya belum pernah ada yang buat seperti itu, dia buat pertama kali. Gak ada dulu model kayak begini, dia yang buat pertama kali model kayak gini. Atau dia hanya ngikutin aja gitu loh. Dia hanya ngikutin. Dia ngeliat sesuatu di negeri lain atau di negara lain, kayaknya di negara aku nih belum ada nih gitu. Di daerah aku belum ada, aku buat ah. Nah, itu sama aja deh. Kalau baik maka dia dapat pahala yang ngikutin dia. Kalau itu hal yang buruk, dia akan dapat dosa orang-orang yang ngikutin dia. Dan kata Imam Nawawi, wasawa'un kana dhalika ta'lim ta'lima ilmin aw ibadatin aw ghairi dhalik. Dan baik itu mengajarkan ilmu, ibadah, atau selain dari itu semua. Jadi hadirin, ini perlu kehati-hatian. Di satu sisi kita semangat, tapi di satu sisi ini kalau salah ini fatal. Itu poin. Jadi orang yang ngajak sholat qobliyah subuh misalnya, terus menginspirasi banyak orang, maka dia dapat pahala orang-orang tersebut. Atau kemarin keluarga besarnya gak ngerti ada puasa Asyura, dan puasa Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun kebelakang. Lalu dia tahu, dia belajar, dia ngaji, dia share. Lalu akhirnya keluarga besarnya puasa Asyura kemarin, maka dia dapat pahala itu tuh, orang-orang yang berpuasa Asyura. Pahalanya besar. Tapi sebaliknya, kalau kita mengajarkan hal yang salah, keliru, dan itu dosa, itu maksiat, dan ada yang ngikutin kita, maka itu akan jadi mimpi buruk bagi kita kalau kita gak benar-benar taubat kepada Allah. Jadi ini dalam mengajak ini pedang bermata dua, hadirin. Kalau gak benar-benar akan membooster pahala kita, kita dapat pahala banyak orang, atau kalau salah itu kita yang bertanggung jawab. Nah, seringkali kita dalam mengajak itu hanya lihat dari satu sisi. Wah, nanti kan pahalanya buat aku. Pas main share-share aja misalnya, ternyata isi dari artikel atau hal yang kita sebarkan itu berasal dari hadis palsu misalnya. Berasal dari hadis palsu. Diikutin, kena kita, hadirin. Dan ini kan sering banget tuh di grup-grup, pokoknya main share aja. Bahkan banyak orang tuh ketika nge-share sesuatu, menyampaikan sesuatu di grup, terus dapat feedback. Ada temannya japri dia, "Bro, tolong jelasin dong yang lo kemarin kirim tuh maksudnya apa ya?" Dijawab apa sama dia? 10 menit ya bro, gue baca dulu. Jadi dia sendiri gak baca, share-share aja udah buahnya share. Anda gak baca itu loh. Kalau ada kesalahan, Anda tanggung jawab di hari kiamat. Dan itu banyak banget. Dia sendiri gak baca, pokoknya main share di grup A. Kalau satu grup, kalau dia punya 10 grup di handphonenya, kalau satu grup cuma 10 orang, kalau satu grup 100 orang, om kita posting sesuatu di grup itu, lalu setelah 10 menit kita mau tarik lagi, kita tanya, kemarin tuh yang tadi 10 menit tuh ada kesalahan, terus ada yang protes, ya lo kenapa kirim? Gue udah share tuh. Ya, bayangkan beda 10 menit tuh udah ke grup mana-mana. Beda 5 menit. Apalagi di jam-jam orang melototin handphone. Itu gak jelas itu postingan kita udah kemana-mana. Kalau benar, kalau salah. Ingat hadisnya nih. Utuh loh, coba kita lihat hadisnya lagi, hadirin. Hadis Muslim ini, man da'a, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Itu kan yang kita harapkan, dan itu bagus, semoga kita dapat tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Tapi wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kesalahan, kekeliruan, ternyata hadisnya maudhu', hadisnya palsu, maka dia akan dapat dosa seperti dosa-dosa orang yang ngikutin dia. La yanqusu dzalika min atsamihim syai'an, enggak akan mengurangi. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang kedua dijelaskan oleh para ulama, hadis ini adalah dalil annal mutasabbiba li syai' kal mubasyiri lahu, pihak yang menjadi penyebab terhadap sesuatu atau yang menjembatani sesuatu kasus, dia itu hukumnya seperti yang mengerjakan secara langsung hal tersebut. Jadi yang menyebabkan, yang menjadi jembatan, itu hukumnya seperti yang mengerjakan langsung, melakukan langsung, atau mengeksekusi langsung. Itu hadirin. Yang mengajak kepada kebaikan, dia seperti yang mengajak pada sholat duha, dia seperti orang yang mengikuti dia, dan dia dan orang itu ngikut ngerjain sholat duha. Yang mengajak untuk berinfak itu seperti pahala orang berinfak. Yang mengajak pada tauhid, pada iman, itu seperti orang-orang yang bertauhid itu sendiri. Itu hal penting. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada keburukan menjadi jembatan, menjembatani orang melakukan maksiat, menjembatani orang melakukan kemungkaran, dia kena juga. Dan dari semua aspek, dari semua aspek atau bidang kebaikan dan keburukan. Makanya coba kita lihat hadis tadi, hadirin. Itu kan lihat ketika Nabi, bahasa Arabnya man da'a ila hudan, itu hudan nggak pakai alif lam, nakirah dalam ilmu bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa, atau isyarat bahwa huda, petunjuk di sini itu besar dan luas sekali. Jadi hidayah Allah, petunjuk Allah itu besar dan luas. Umum gitu loh, di kebaikan atau petunjuk atau kebenaran di berbagai macam bidang. Dan begitu juga kalau kita lihat dolalah, kesesatan di dalam hadis ini, itu pun kasrotain, nggak pakai alif lam, itu nakirah juga. Itu menunjukkan kesesatan, kemaksiatan di berbagai macam bidang, mulai dari kesyirikan na'udzubillah min dzalik sampai halal, dosa-dosa kecil. Kalau Anda menjadi jembatan orang-orang, Anda kena dosanya. Gitu loh. Kena dosanya, itu mengajak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Umar itu pernah ditanya tentang suatu hal, terus beliau bilang la adri, saya nggak tahu. Lalu ketika beliau bilang saya nggak tahu, itu beliau dikejar terus, akhirnya ditanya lagi. Lalu beliau bilang gini, hadirin, aturidun an taj'alu dhuhurun lakum jusuran fi jahannam, an taqulu aftana bihadha Ibnu Umar. Apakah kalian ingin menjadikan punggung-punggung kami sebagai jembatan di karena fatwanya Ibnu Umar. Jadi kalian tuh ingin kami jadi jembatan menuju neraka ya, atau jembatan masuk neraka. Ini dijelaskan, dibawakan As-Suyuti, Al-Imam Suyuti dalam Adabul Futya. Jadi mereka tuh takut hadirin dan ngerti banget hakikatnya, makanya mereka takut bicara tanpa ilmu. Karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka tahu konsekuensinya. Seorang Arab Badui itu datang ke Ibnu Umar. Ini masih dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Lalu Arab Badui ini menyampaikan, anta Abdullah bin Umar, engkau Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, iya, saya Abdullah bin Umar. Qal sa'altu anka fadulliltu alaika. Saya ini nanya-nanya sama banyak orang tentang engkau. Saya nyari-nyari engkau nih, udah nanya banyak orang. Dan aku ditunjuki kepada engkau. Jadi aku diarahkan kepada engkau. Jadi ini Arab Badu nanya, Ibnu Umar tuh yang mana sih? Saya mau ketemu Ibnu Umar. Oh, Ibnu Umar. Oh, itu tuh Ibnu Umar. Ah, gitu. Nah, kata Arab Badu, fa akhbirni atarithul ammah. Tolong jelaskan kepada saya, apakah tante dari pihak ayah mendapatkan warisan? Faqala la adri. Lalu kata Ibnu Umar, saya enggak tahu. Maka Arab Badu itu terkejut, jemaah. Antala tadri, engkau Ibnu Umar enggak tahu, sekali bar engkau enggak tahu tentang hal ini. Kata Ibnu Umar, qala na'am, idhab ilal ulama bil Madinah fasalhum. Iya, saya enggak tahu. Sebaiknya engkau pergi ke kota engkau pergi ke ulama di Madinah dan tanya kepada mereka. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana ketawaduan juga Abdullah bin Umar. Jadi kata Umar, bukan tanya yang lain, tapi tanya ulama di kota Madinah. Dan bukan ulama, hadirin, bahkan Ibnu Umar itu ulamanya ulama. Tapi beliau tahu ini kalau salah, berarti kita ngalahin orang buat salah dan saya akan nanggung dosanya. Itulah kejelian dan kedalaman ilmu para ulama. Sedangkan hari ini kita kayak gak punya beban ngomong A, ngomong B. Kita ya, kita gak ngomongin orang lain, ini kita-kita aja nih. Kita evaluasi diri kita. Gak berpikir jauh ke depan, bahwa bisa jadi arahan kita ini salah dan kita nanggung dosanya. Dan terkadang banyak di antara kita memang sengaja nekat demi harta, demi kekuasaan, demi terkenal, demi popularitas. Yang penting hype dulu dah. Mikirnya nanti. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Para ulama itu takut, maka mereka benar-benar hati-hati dalam bicara. Dan itulah firman innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Semakin orang berilmu itu semakin takut. Hadirin Allah muliakan, makanya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya hadirin. Itu pernah mendengar Abdullah bin Yazid bin Hurmuz, beliau menyampaikan yan bagi lil alim an yurith julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna dhalika aslan fi aydihim. Seyogianya setiap ahli ilmu, setiap guru, setiap ustaz itu mewariskan atau memberikan warisan kepada murid-muridnya, jamaah-jamaahnya setelah beliau, konsep la adri, saya tidak tahu, berani mengatakan la adri, saya enggak tahu. Hatta yakuna dhalika aslan fi aidihim, sampai ini menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh tangan-tangan mereka. Ini adalah prinsip yang digenggam oleh tangan mereka. Saya nggak tahu. Jadi benar-benar kalau ngarahin orang hanya hal-hal yang mereka ketahui saja sehingga mereka dapat pahala orang-orang tersebut. Sedangkan yang mereka belum tahu, belum ngerti, mereka nggak berani bicara karena khawatir kalau ada kesalahan mereka tanggung dosa-dosa jamaah-jamaah tersebut. Ini warisan yang penting dari guru ke murid, dari guru atau ustad atau ulama atau alim atau syekh, bukan hanya harus mewariskan ilmu kepada murid-muridnya, mewariskan dalil, mewariskan hikmah, mewariskan faedah, tapi juga harus mewariskan mental mengatakan saya tidak tahu ketika kita nggak tahu. Mewariskan mental nggak malu mengatakan saya nggak tahu. atau mengklarifikasi ketika salah, walaupun orang gak ngeh bahwa itu salah. Tapi kok ternyata kemarin aku salah, klarifikasi, kasih tahu. Makanya sebagian ulama dulu itu menyewa mu'lin, menyewa orang yang dulu itu ada bidang pengumuman. Jadi kalau dia bayar, dia akan ngumumin santero kota, atau saya mau pengumuman nih di dua desa ya, itu nanti dia jalan ngumumin gitu. Kalau kita sekarang pasang iklan gitu, kita mau pasang iklan nih. Untuk mengumumkan apa? Mengumumkan beberapa hari yang lalu atau kemarin saya salah kasih arahan, itu aja. Karena saya nggak tahu nih yang dengerin berapa orang atau udah kemana aja itu arahan. Umumkan, tolong saya bayar nih. Ya, itu adil. Itu terdapat dalam buku-buku ulama. Tolong umumkan, kemarin saya salah dalam mengarahkan jamaah, salah dalam mengarahkan umat. Agar mereka mendapatkan pahala dari sisi hidayah dan gak kena dosa kalau ketika salah itu. Ini warisan penting di dunia ilmu. Warisan penting. Karena ilmu itu bukan menang-menangan, bukan gengsi-gengsian, bukan hebat-hebatan. Yang penting ini kita selamat di dunia akhirat. Oh, nanti kalau bilang gak tahu, dianggap orang tuh ilmunya gak dalam. Itu bukan isu dalam dunia ilmu. Kata Syekh Abdul Salam Asy'ari, itu gak penting. Bahkan kata beliau dan kata para ulama, tidak akan memudorotkan Anda, opini publik tentang Anda bahwa ilmu Anda cetek. Gak akan memudorotkan Anda opini yang mengatakan ilmu Anda rendah. Sebagaimana gak menguntungkan Anda juga kalau hanya sebatas opini bahwa Anda tuh pintar. Intinya kan Allah ridho apa enggak dengan kita. Satu dunia bilang kita pintar, Allah enggak ridho, apa fungsinya? Satu negara bilang kita ini pintar, jenius, Masya Allah, tapi kalau Allah enggak ridho, apa fungsinya? Yang penting kan cari ridho Allah. Walaupun kalau Allah ridhoi lalu manusia memuji, maka insya Allah itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Tapi yang penting Allah ridho dulu nih. Makanya hati-hati dalam mengajak. Dan ini PR kita semua, kita nih harus mendidik diri kita, keluarga kita, lalu teman-teman kita yang belajar bareng untuk berani mengatakan saya tidak tahu, atau mengklarifikasi, mengkoreksi kesalahannya sendiri agar gak diikutin lagi. Dan ini harus jadi prinsip yang dipegang dengan kuat. Dan ini mental yang seringkali pudar di tengah-tengah kita. Hadirin Allah muliakan. Karena orang yang mendalam ilmu itu tahu konsekuensinya gak mudah. Berbeda dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang gak beriman atau imannya itu rendah. Mereka justru nantang mereka justru ngeremehin. Coba kita buka surat Al-Ankabut ayat 12 dan 13 dan coba kita renungkan hal ini. Waqala alladhina kafaru, berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, kata mereka. Jadi mereka bilang ke orang-orang beriman, ikutilah jalan kami, ya, ikuti kami, jalan kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, ikuti jalan kami. Lihat berikutnya mereka bilang, wal nahmil khatayakum, tenang aja, nanti kami yang akan nanggung dosa-dosa kalian, tenang aja, udah gak usah mikir. Asik gak tuh? Asik ya? Suka dengar gitu gak? Kita diajak ngumpul lagi sama teman-teman kita, terus bilang, bro gue gak bisa lagi kesana. Udah sekali aja, gak bisa, gue mau berubah, gue ini banyak dosa. Gini aja deh, udah, nanti dosa lo malam ini gue yang tanggung. Masya Allah, asik banget kok, tenang aja, lo bebas malam ini mau ngapain, nanti dosanya gue yang tanggung. Dan malam ini aja, malam ini kita party, nanti gue kenalin sama si fulana, gue baru dapat kenalan. Lo belum pernah ngeliat cewek kayak dia, lo terbebas deh, nanti gue yang tanggung dosanya. Subhanallah, enak banget ngomong begitu, nanti dosanya gue yang tanggung. Itu persis banget ini ayat ini, ikuti jalan kami, nanti kami yang tanggung dosa-dosa kamu. Gitu. Kami yang tanggung. Wih, banyak banget orang ngungkapin kayak gini. Oh, udah gak apa-apa, takut dosa ya. Dinyinyirin, diremehin, nanti tau saya kita yang tanggung. Udah gak usah sok suci, enggak, gue gak mau ngomongin orang, gak usah sok suci, enggak, kan ini gue yang cerita tentang dia, enggak, gue gak mau dengar. Ini dosa nih, ini ghibah. Ah, lu baru hijrah 1-2 tahun aja belagu amat, udah dengerin gue mau bicara tentang dia, nanti dosanya gue yang tanggung deh, gak usah khawatir. Aduh, kita sebagai orang tua gitu, udah kan saya ini kepala keluarga di sini, nanti saya yang tanggung dosanya. Masya Allah. Atau kita sebagai suami, karena ego kita, karena arogansi kita, dikasih dalil kita tolak. Udah pokoknya apa sih, takut neraka, nanti aku yang tanggung, aku kan suami, aku kan kepala rumah tangga, nanti aku yang tanggung dosanya, aku yang tanggung jawab. Wih, hadirin, Ibnu Umar aja gak berani ngomong demikian tadi. Dan kok lanjutan ayat tersebut. Wama hum bihamilina min khatayahum. Wama hum bihamilina min khatayahum. Dan mereka tidak akan sanggup memikul dosa-dosa orang yang mereka ajak tersebut. Karena bagaimana mereka sanggup? Karena mereka sendiri gak sanggup nanggung dosa-dosa mereka. Hadirin yang Allah muliakan, coba renungkan, itu hanya kesombongan. Gimana mereka mau tanggung dosa orang? Mereka sendiri gak sanggup nanggung dosa-dosa mereka sendiri. Kok dosa orang mau ditanggung? Kata semangat, la qalil wa la kathir. Jangankan dosa-dosa yang banyak, dosa-dosa yang sedikit aja kita gak sanggup nanggungnya. Terus kita mau nanggung dosa orang. Kalau satu orang, kalau dua orang, kalau tiga orang. Mereka gak akan bisa nanggung dosa-dosa orang-orang tersebut. Gak akan sanggup. Gak akan sanggup. Itu yang perlu kita camkan. Jadi Allah katakan innahum lakadzibun, mereka adalah pendusta. Mereka adalah pendusta. Gak ada yang bisa nanggung dosa orang lain. Lalu ayat berikutnya apa hadir? Apa ayat berikutnya? Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, dan mereka memikul beban dosa mereka dan beban dosa orang lain di samping beban dosa-dosa mereka tersebut. Dan mereka akan ditanya, wala yus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun. Mereka akan ditanya di hari kiamat tentang kebohongan mereka, olok-olok mereka, dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi mereka akan menanggung dosa mereka, dan memang benar dosa orang-orang yang mereka ajak itu. Tapi mereka gak akan sanggup. Gak akan sanggup. Tadi mereka gak akan sanggup, tapi mereka akan tanggung itu benar. Dan hancur sehancur-hancurnya. Makanya lihat lagi ayat ke-13. Mereka akan tanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibn Kathir dan lain-lain. Yahmiluna auzara anfusihim auzaran wa auzara akhar bisababi. Mereka akan tanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang karena sebab mereka orang-orang itu terjatuh ke dalam kesalahan tanpa mengurangi dosa pengikutnya sama sekali. Dan Ibnu Katsir membawakan hadis yang sedang kita bahas ketika menjelaskan ayat ini, ayat yang ke-13. Hadirin Allah muliakan. Jadi karena mereka gak takut sama Allah, makanya mereka berani mengolok-olok itu, ngeremehin. Adapun orang-orang beriman, dosa kita aja ribet banget tadi, apalagi nanggung dosa orang lain. Dan itu kan kesombongan. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana mithqala dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun seberat partikel terkecil. Oleh karena itu, terus ajak diri kita untuk mengerjakan kebaikan, atau motivasi diri kita kembali kebaikan, dan hati-hati terhadap mengajak kepada keburukan. Dan kalau kita pernah, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki hidup. Dan ikutin sabda Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi renungkan, para ulama takut sekali mengajak kepada kesalahan, maka mereka gak berani berbicara. Hal yang mereka gak tahu, sekali lagi hadirin Allah muliakan, hati-hati masalah ini dan jangan meremehkan. Dan yang meremehkan itu sifat orang-orang kafir sebenarnya, sebagaimana surat Al-Ankabut tadi. Dan itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam At-Tabari, "Wa hadha takdzibun min Allah lil musyrikin al-qa'ilina lil ladzina amanu." Itu Allah dustakan ucapan mereka yang mereka bilang, "Kita akan tanggung dosa kamu," dengan cara meremehkan. Mereka berdusta. Dan ini pelajaran terakhir sebelum kita tutup. Ini dari sisi lain, dari angle lain, maka kita harus berusaha mencari kebenaran. Gitu. Dan apabila kebenaran itu hadir, depan kita udah ada ayat, lalu hadis Nabi SAW, lalu keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, keterangan para ulama kita, imam yang empat, maka hendaknya kita terima hal tersebut. Dan jangan beralasan aku ikut teman, aku ikut temanku aja deh, karena kita itu gak menyelesaikan masalah dan kita gak bisa selamat di akhirat dengan cara demikian. Kita ikut kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, dan sesuai dengan keterangan dan pemahaman yang benar sebagaimana diterangkan para sahabat, sebagai murid Nabi langsung, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama kita seperti a'imatul arba'ah, empat imam dan imam-imam yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.